dia mendekati kamu, atau janganlah dia menjauh dari kamu, dan janganlah dia menjauh dari masjid kamu. Kita katakan hari ini sudah berapa yang mau dibuka. Wafil riwayat yang di Muslim, man akal al-bakar wassum wal-kerasa bala yaqabanna nasjidana fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah serta tai atau singkor, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, karena malaikat itu terganggu dengan bau busuk, sebagaimana hari Adam juga terganggu dengan adanya bau busuk. Nah, barakallahu, dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum memakan bawang merah, bawang putih atau tai. Sebagian ada yang berpendapat faal, sebagian ada yang berpendapat makruh, sebagian ada yang berpendapat halal. Al-jawab yang rajih, hukum asal makanan-makanan tadi adalah halal. Yang dibenci dalam hadis ini adalah baunya ketika hendak melaksanakan sholat. Ini terkait dengan masalah hadir di masjid untuk sholat. Ya, ini yang dilarang. Kalau kita hadir di masjid untuk sholat dalam keadaan bau mulut kita masih busuk karena habis makan bawang merah, bawang putih atau tai yang memang mengandung bau busuk yang apa ini tajam sekali, ya ini dilarang. Tapi kalau sudah dibersihkan baunya, dihilangkan entah dengan gosok gigi atau mengunyah pamen anti bau atau yang sejenisnya, maka diperbolehkan, tidak dilarang lagi. Itu menunjukkan makanan-makanan tadi hukum ini ialah halal. Yang dibenci ialah baunya, khususnya bila dia dipakai untuk datang ke masjid untuk sholat bersama. Adapun sebab dilarangnya orang yang masih berbau tutup mulutnya dengan sebab makan bawang merah, bawang putih atau petai, yaitu yang sejenisnya yang berbau tutup di mulut karena mengganggu para malaikat yang ada di masjid, dan juga mengganggu para jamaah yang lain dengan bau tutup mulutnya. Setiap perbuatan yang di situ terdapat gangguan terhadap orang lain dilarang banyaklah. Wallahu ta'ala wa. Ini juga mengandung faedah bahwa dari Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pelakunya untuk itu bersih, termasuk bersih badannya, ya, nah, bersih mulutnya, ya, pergi, jangan dibiarkan memiliki bau yang busuk, ya, nah. Atau pakai jiwa, ya, atau pakai apalah, yang penting mulutnya itu baunya sedap, sedap dalam arti harum, bukan sedap busuk. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini bukan berarti orang yang selesai makan bawang merah, bawang putih atau petai atau jengkol atau yang jenisnya yang mengandung bau busuk di mulut kemudian boleh untuk meninggalkan sholat jamaah. Tidak. Kalau ternyata waktunya mepet dalam keadaan dia enggak mampu membersihkan bau mulutnya karena enggak ada pembersihnya, enggak punya orang modal, yang enggak punya uang untuk beli modal, yang enggak punya timah, ya, enggak punya alat-alat yang bisa membersihkan mulutnya, maka dia harus tetap untuk wajib di masjid sholat berjamaah. Libra kan ada lain. Doa bagaimana yang sampaikan Ali Mangawi, illa libra. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan rokok dengan makanan-makanan tadi dalam hal baunya. Jadi orang itu sampai merokok, kalaupun rokok hukumnya haram, ya, menyisakan bau mulut yang tidak sedap, maka dilarang untuk langsung hadir di masjid oleh jemaah sampai bau mulutnya dibersihkan. Wallahu ta'ala. Ini permasalahan seputar masalah lain, bawang merah atau putih, kemudian apa namanya, petai, jengkol dan sebagainya. Qala Allah wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu khataba yawm al-jum'ah fa qala fi khutbati. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sebelumnya beliau berkhutbah pada hari Jum'at, dalam khutbahnya Umar menyampaikan, "Summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna shajaratayn ma arahuma illa qabithatayn al-baqara wa tur." Sungguh kalian wahai manusia sering memakan dua jenis makanan ini. Saya mendapat dua itu makanan yang jelek. Ya. Bawa putih dan bawa merah. Lepas itu Aisyah Rasulullah SAW tidak wajib dari sahuma menarik di masjid Amr Abi. Tahu saja dengan dokik. Sebuah kemudian Rasulullah SAW jika mendapati seorang yang memiliki bau dari dua pohon tadi, di masjid, maka Rasulullah akan memerintahkan orang itu untuk dikeluarkan petape. Nah, kekuburan penduduk masjidnya. Sudah, kamu pergi jalan ke masjid. Ya, nah. Faman akala huma fal huma sobha al-sobha al-sobha. Maka barang siapa yang memang ingin memakan keduanya, maka hendaklah dia mematikan bau busuknya dengan cara dimasak. Rawang itu hari ini diwajibkan hari ini. Di sini panasin Allah Tuhan terdapat faidah betapa para sahabat semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam khutbah Jum'ah pun sampaikan matahari. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa jadi Rasulullah SAW tidak hanya melarang dalam hal ucapan, tapi juga beliau buktikan dengan mengusir orang yang bau busuk dengan tetap memakan bawang merah atau bawang putih. Disuruh kuburan batik saja. Nah, tunggu sampai hilang baunya baru kembali ke masjid. Sampai itu dalam hadis ini disebutkan ucapan Umar tentang solusi untuk memperingan bau tidak sedap setelah makan bawang merah atau putih, yakni makannya dengan mentah-mentah. Tapi apa ini? Dimasak. Memang kalau dimasak lain ya. Biasanya kalau makan sate ya langsung mentah dia. Nah, nah itu baunya sangat apa ini? Nah, untuk memastikan baunya atau memperingin baunya dengan cara apa ini? Di masa baru. Baik. Kemudian ada yang salah paham dengan masalah-masalah seperti ini. Ada yang memaknai masjid di sini ialah setiap tempat untuk sholat, entah itu masjid beneran ataupun tempat yang lain yang disediakan untuk sholat. Sehingga di halaman kalau dipakai sholat pun nggak boleh dekat sama orang itu yang bawa kursi, yang bawa bengkel, besok tangan makan bawang merah, bawang putih. Saya jawab, ini pemahaman yang salah. Kalau tadi yang dimaksudkan masjid ini adalah ismu cintin, isim jenis, yakni jenis masjid tertentu, yakni yang biasa dipakai untuk sholat dan khusus untuk sholat. Bagaimana masjid masjid pada umumnya? Tidak semua permukaan bumi, karena permukaan bumi memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai tempat sujud, tempat sholat, bisa entah berguna mukhayyad atau sholat, ya, kecuali kuburan, kamar mandi, ya, nah, atau kandang unta, ya, nah, dan yang jenisnya yang bilang untuk dipakai sholat barakatik. Jadi kalau di luar masjid tidak masalah, tapi kalau mau masuk masjid bahwa khususnya harus dikati langkah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Keringat. Ya, dianjurkan dihilangkan, tapi tidak termasuk ini. Ya. Tetap dianjurkan dihilangkan, tapi tidak sampai tingkatan ini. Mulut. Terkait dengan mulut.